الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معشر الحاضرين والمسلمين حفظكم الله أعاذني الله وإياكم أجمعين menawi mboten lepat kita sampun mlebet pertengahan bulan Ramadan ketingale bulane pun bunder pertengahan nggih pertengahan pujul anangin masyarul hadirin barakallahu fikum ketinggalan kaum muslimin ini butuh ces semangatnya pun mulai kendor ini butuh di ces malik ya. Terbukti ini diantara bukti-bukti ini jamaah subuh awal-awal Ramadan ini kemudian salah bisa limang soft lebih ini kalau hitung wau patang soft lebih sedikit. Nggih, kula nyelingu teng mburi wau sekitar 1, 2, 3, 4 tambah sedikit. Awal Ramadan, nggih. Niku nek mboten salah 5 luwih. Iki salah satu bukti. Jamaah duhur kepek sekbene. Niki bukti ingkang nomor kalih. Eh, niki bukti ingkang nomor kali jamaah zuhur kebek seniki pun. Walhamdulillah taweh mereka kebek. Kulun jenengan nalikane awal-awal bulan Ramadan tilawatil Quran tesi semangat. Leres seniki pun mulai napa? Pun mulai kendor. Lan perkara-perkara sanes. Masyaallah hadirin barakallahu fikum. Niki butuh dicas niki. Butuh dicas. Niki sebab baterai niki pun mulai lemah niki. Nek kados HP niki kan nek pun baterai lemah kan butuh napa? Butuh dicas. Nggih. Wonten ungkapan ulama. Niki ces insyaallah. Wonten ungkapan ingkang dipun sebutaken dening ulama. namun kali baris ucapan ini. Anak insya Allah sakit gini ngeces kulan jenengan. Ikhwani. Sedulurku kabeh. Buluhu Ramadan. Nikmatun kabiratun. Tekane bulan Ramadan niki nikmah kabirah. Nikmah sing gedhe. Nggih sinten nikmah kabirah bulughu Ramadan iki? Tekane bulan Ramadan kula jenengan bisa mlebet teng bulan Ramadan, kula jenengan sehat teng bulan Ramadan, kula jenengan istilah Jawa nih menangi bulan Ramadan. Iki salah satunipun nikmat kabirah, nikmat azimah. Iki nikmat sing gedhe. Sebab boten sedaya tiyang dipun paringi umur nggih dening Allah Subhanahu wa taala dugi bulan Ramadan. Wonten sing Sya'ban ninggal, Rajab pun ninggal. Nggih, sederenge malih ninggal, boten menangi bulan Ramadan. Nah, kula njenengan walhamdulillah ngantos pertengahan bulan Ramadan kula njenengan tesis sehat niki. Tesis diparingi urip. Nggih, diparingi sehat walafiat. Niki salah sualipun nikmatun azimatun, nikmatun kabiratun. Nikmat sing gedhe niki. Nikmat sing gedhe. Nggih. Nek misale njenengan ajeng milih menangi bulan Ramadan, napa milih seliane? Angge bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan sanes. Sing dipilih sing putih ini. Ya, bisa menangi kabeh ngaten iki. Ning niki jenenge pilihan misalnya jenengan nggih sampean kok umurmu tekan senek. Milih Ramadan apa liyane? Wong niki jenenge be seumpama. Nggih mesine tiyang sing muslim mukmin ingkang percaya bilih bulan Ramadan niki nggadahi kemuliaan, keagungan, keutamaan ingkang adat. Dipilih sing niki. Sebab bulughu Ramadan niki nikmatun azimah. Sebagian tiyang masyaallah hadirin barakallahu fikum. Niki menyayangkan tiyang nek ora menangi badan. Duh, melase ya ora menangi badan ini. Ini buat nonton istilah. Duh, orang menangi Ramadan ya. Ini kan seakan-akan. Katus-katus. Bulan Sawal. Ini kok ketahui kalau lebih mulia dan dibang bulan apa? Ramadan. Padahal. Menawi kita tinggali fadilah, keutamaan, kemuliaan. Antara bulan Sawal kalian Ramadan. Bulan Ramadan kalian bulan-bulan sanesa. Ini bulan-bulan sanesa ini kok. Buat nonton bandingan ini kalian. Bulan apa? Ramadan. Nah, mulanya tiang sing menangi tekane bulan Ramadan ini berarti angsal nikmat ingkang apa? Hadimah. Ini katus ingkang sampun kita sebutakan fadilah-fadilah, keutamaan sahur Ramadan, keutamaan puasa, keutamaan buka, keutamaan sahur, keutamaan sedekah. Pinten-pinten fadhail. Pinten-pinten keutamaan-keutamaan. Nggih, terus napa ingkang dipun sebutaken dening ulama? Bulughu Ramadan niki nikmatun kabirah. Tekane bulan Ramadan niki nikmat sing gedhe. Nggih sinten? Napa sedaya tiyang saged pikantuk nikmat sing kabirah niki nalikane menangi bulan Ramadan mboten sedaya tiyang. Mboten sedaya tiyang. Sinten ingkang saged ngerasakan utawi metik buahe nikmat bulan Ramadan iki ala man balaghahu wa qama bihaqqi ala man balaghahu wa qama bihaqqi sing saged ngrasakaken nikmate bulan Ramadan sing gede wong sing tekan bulan Ramadan menangi bulan Ramadan bahasa kulo jenenge menangi nggih menangi bulan Ramadan wa qama bihaqqi lan dheweke njejegaken negakaken kelawan hakik bulan Ramadan kula mari malih sinten tiang sing saged angsal nikmat kemuliaan bulan Ramadan iki wong sing menangi bulan Ramadan lan dheweke jejegaken hakik bulan Ramadan. Napa hakik bulan Ramadan? Kula jenengan nglakoni puasa. Napa hakik bulan Ramadan? Kula jenengan tilawatul Quran. Napa hakik bulan Ramadan? Kula jenengan kiamu Ramadan. Napa hakik bulan Ramadan? Kulon jenengan jaga lesane, jaga mripate, jaga kupinge. Nggih. Napa hake bulan Ramadan? Kulon jenengan semangat ibadah. Iki sedaya hak-haking bulan Ramadan. Se perkara sing kulon jenengan perlu lampahi ing dalam bulan iki. Itu mboten sedaya tiyang. Nggih. Mboten sedaya tiyang niku saged nikmati saged napa niku ngunduh buahe bulan Ramadan. Boten sedaya tiyang sing saged ngunduh bulan buahe bulan Ramadan niku wong sing negakaken hakke bulan Ramadan. Napa malih di antara hakke bulan Ramadan rujuk ila Rabbi. Balik maring pangerane. Napa ingkang dipun maksud balik maring pangerane? Bali maring pangerane min maksiatih sing sederenge bulan iki maksiat niki maksiat niki maksiat niki maksiat niki tinggal ila taatihi nuju maring taat coba ten sinten Allah azza wa jalla wa minal ghaflah anhu ila zikri sing nalikane sederenge bulan Ramadan kelalen boten emut maring Allah emut esti kadang-kadang emut kadang-kadang ora teng bulan Ramadan niku dibuang kalene niki emut maring sinten Allah azza wa jalla wa minal bodi anhu sing wawone niku aduh saking Allah aduh saking ibadah teng bulan Ramadan niki berupaya berusaha nyetep-nyetep maring sinten Allah azza wa jalla. Niki tiyang ingkang saged napa niku nikmati buahe bulan Ramadan. Sedaya tiyang napa mboten? Sedaya tiyang napa mboten? Setitik tepat jawaban. Pengdikanipun Allah Azza wa Jalla wa qalilun min ibadiyasyau. Wa qalilun min ibadiyasyau. Lan setitik Khalil, hamba-hambaku sing pada nabat. Syukur. Mugi-mugi kulon jenengan kelebu sing sedidik. Nonton nih, wong sing aneh. Jaluk jadi golongane wong sing sedidik nih. Kan umumnya wong niku jaluk. Dikelompokkan karo wong sing berang-berang nih. Rombongan sing akeh. Nah ini rombongan sing akeh niki pada kelalen. Rombongan sing akeh niki pada maksiat. Rombongan sing akeh niki mboten ibadah. Kulon jenengan nyuwun. Mboten. Wa qalilun min ibadiyasyakur. Tegese, mungkin-mungkin kalau jenengan dikelompokkan kalian tiang-tiang ingkang bersyukur. Dene masalah jumlah sedidik napa akeh niku masalah sanes. Anangin jelas Allah azza wa jalla ngendika wa qalilun min ibadiyasyakur. Nggih niki kali separuh bulan Ramadan. Kantun separuh nggih. Separuh wis kalong sedina. Berarti tesi untuk kesempatan kula jenengan. Tes untuk apa? Kesempatan ningkatakan ibadah-ibadah ing dalam bulan Ramadan menika. Termasuk perkara ingkang perlu dipun tingkatakan. Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Oke, seniki kenyataan sing wonten. Pak Rahmat mau cerita tentang masjid niki, mungkin tentang masjid-masjid sanes. Niki pun nonton kemajuan. Sofe maju sofe. Sing wonten niku mungkin teng langgar-langgar niki teratak, teratak kemauan penuh. Duko sedikit saja untuk nampol. Tiangnya maksudnya. Pengalaman sing wonten sing kula tingali. Niku mangke nek pun 10 terakhir tratake niku mung digubrak. Onten sebagian, sebagian musola. Niki wis lho wis ora kanggo sih. Ana wong pesen. Arep go mantu napa napa mungkin 10 terakhir kan pun siap-siap nih sing pada mantu sing napa. Tratake dicopot dipindah. Awal Ramadan masyaallah. Full, eh? 10 pertama. 10 tengah pun kemajuan. 10 terakhir niku gersing tua-tua kaki-kaki. Nini-nini. Nggih, bocah cilik niku pun seorang berisik. niki penting perlu dipun tingkataken. Nggih. Perlu dipun tingkataken. Masyaallah hadirin barakallahu fikum. Kita badhe bahas enjang menika masalah qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan, masyarul hadirin barakallahu fikum, niki bagian saking qiyamul lail. Qiyamul lail. Allah Azza wa Jalla ing dalam pinten-pinten ayat nyebutakan keutamaan, kemuliaan, pujian. Allah Azza wa Jalla maringi pujian-pujian cuma teng tiang-tiang ingkang berupaya berusaha qiyamul lail. Pengendikan pun Allah Azza wa Jalla tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Azza wa Jalla ngendika tatajafa junubuhum, wong-wong mau pada ngedohaken lambung-lambunge kegere awake anil madaji sekang panggunan turu. Dikse turu menyat ditohaken napane awake fisike sekang panggunan apa turu ya da'una rabbahu pada sholat, pada donga, maring sinten pangeran niki gambaran ingat dipun sebutaken dening Allah Azza wa Jalla tiang ingkang nglampahi qiyamu al-lail. Pengendikan dipun Allah Azza wa Jalla ing dalam surah sanes malih Al-Furqan ayat 79 walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Wong-wong sing pada yabituna li rabbihim pada nginep maring pangerane sewengi menyat nanggahanan sujjadan sujud wa qiyama lan ngadeg. Iki gambaran salatul lail. Salatul lail. Allah Azza wa Jalla mari pujian dumateng tiang-tiang ingkang lampahi qiyamul lail. Pengendikan dening Nabi alaihi salatu wasalam, ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallul arham wasilul arham wa sallu bil lail wan nas niyam tadkhulunal jannata bis salam. Hei manungsa, afsus salam. Sebarakan salam. Wat'imut ta'am, kowe kabeh pada aweh pangan. Wasallu wasilul arham, kowe pada silaturahmi. Wasallu bil lail. Lan kowe pada nglakoni salatul lail wan nasu niat. Nangkahanan manungsa pada tadkhulunal jannata bisalam. Kowe kabeh bakal bisa mlebu surga kelawan selamat. Nggih, ayat-ayat lan hadis-hadis menika gambarakan kemuliaan, keutamaan qiyamul qiyamul lail. Salajengipun masyaallah hadirin barakallahu fikum, kita banding ningali keistimewaan khusus, fadilah khusus qiyamul ramadhan. Wa salatul lail fi ramadhan laha fadilah wa maziyah. Salatul lail, raweh istilah kulo jenengan, fi ramadhan niki nggadai fadilah wa maziyah, nggadai keistimewaan, nggadai keutamaan ala ghairiha dibanding salatul lail teng seliane bulan ramadhan. Sakit deh pahami? Tak ingin lagi? Solatul lail fi ramadhan. Solatul lail fi ramadhan. Solat bengi nang bulan ramadhan. Laha fadilah wa maziyah ala ghairiha. Dueni keutamaan, keistimewaan dibanding solatul lail teng seliane bulan. Sakit bang, jelas ke? Tadi gak ada apa? Terawih niki gak ada apa? Keutamaan, keistimewaan. Apa diantara dalil yang menyebutkan keutamaan salatul lail fi ramadhan? Pengendikan ibu Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sapa wonge sing qoma ramadhan. Napa makna qoma ramadhan? Qiyam ramadhan, qiyamul lail fi ramadhan, lakoni salat wengi nang bulan ramadhan. Imanan kuliah dheweke nglakoni salat wengi nang bulan Ramadan dilandasi iman. Iman billah wa bima a'addahu minas sawab lil qa'imin. Ingkang dipun maksud iman teng mriki tegese iman kelawan Allah. Iman kelawan apa sing dijanjikaken dening Allah. Sing rupane niku ganjaran. Sinten lil qaimina tumrape wong sing padan dijegaken qiyamu Ramadan. Sakti pahami? Nggih, mun boten bisa guyu niki. Ngantuk. Nggih, sawetawis. Oh, boten. Iki diantaranya malih iki buktine. Awal-awal Ramadan ngaji tadi semangat iki. Nenek mun seniki niki niki. Mun mulai lambat. Lah ning jumlah insyaallah tasih lumayan iki. Oh nambah. Nggih, nambah. Nggih, soalnya sing pada mudik mun mulai wangsul iki. Nggih, sing wingi-wingi dereng tuki, seniki butuhke mudik kan, manfaatkan kesempatan napa niku Ramadan teng kampung ngeten niku kan wonten pengajian dugi. Berarti tambahin niku tambah sing mudik nggih. Terus nggih sing boten mudik mulai kalong. Nggih sing mudik niki pun mulai mudik nggih. Nggih sing jamaah barang nggih. Kula tingali tiang-tiang sing mudik. Jajal lek ora sing mudik. Ini tambah sedikit niki jamaah nggih. Terus nggih. Kita tingali makna ihtisaban. Makna apa? Ihtisaban. Okay. Man qoma ramadhana. Saba wonge sing dijegaken. Saba wonge sing qiyamu ramadhan. Sing lakoni salatul lail teng bulan ramadhan. Imanan pun disebutaken bau. Wahtisaban. Talaban li sawabilah. Golet ganjaran Allah. Okay. Bukan masalah. Bahkan ini termasuk perkara ingkang dipun anjuraken nalika niku jenengan ibadah, salat, zakat, puasa, haji lan sanese niki golet ganjaran. Ngarep-arep ganjaran. Nggih. Ngarep-arep napa? Ganjaran. Ihtisab. Sebab kula jenengan nalikane kiamur Ramadan, ihtisaban iki mboten kenging kula jenengan kiamur Ramadan riaan. Pamer. Ngene iki jenengan pamer oleh ujian wong. Ning ora oleh ganjaran saking sinten? Allah. Sing dadi iman. Ngene iki dimutahkan barang sing dadi iman. Niku ulih maca ayat. Niku ulih bagusaken bacaan ayate. Niki ampun sum'ah. Napa sum'ah? Men wong muji bacaane. Masyaallah, agere dibagusaken men dipuji. Niki mboten ihtisaban jenenge. Sebab nalikane tiyang niku ibadah riaan, nanggahanan ria, nanggahanan sum'ah, la sawabalah. Mboten nangsal napa? Mboten nangsal ganjaran apa-apa. Besok nang dina kiamat, kaengana deleng umum sing padha muji kowe, apa duwe ganjaran? Sing duwe ganjaran sinten? Allah. Sing mari ganjaran sinten? Allah. Wong sing padha muji bisa awe ganjaran? Hah? Besok bisa awe ganjaran? Teng akhirat saged mari ganjaran? Ganjaran ini kontan. Ya, pujian ya. Kenapa pujian ganjaran? Mau ngulih apa-apa. Rasar materi ya udah apa-apa. Paling sesek. Kenapa nih? Lambinin apa? Kenapa? Ya, tetap salingan itu yang niku ibadah. Kenapa niku sholat? Kenapa niku traweh? Qiyamul lail? Kenapa niku tilawatil Quran? Langsana-sana sih. Niki kedah dilandasi. Ikhlas. Lillah. Boten-boten unsur. Riak. Boten nonton unsur apa? Sum'ah. Ya, niki dijaga. Angel bener, niki sing paling angel. Traweh wis angel, niki luwih napa? Apa-apa angel kabeh illa man yassarahullah. Kejaba wong sing digampangaken dening Allah. Ya Allah majalna minkum kula mugi-mugi kula jenengan kelebu tiyang sing digampangaken. Wong liya ikhlas angel jenengan boten. Wong liya sum'ah jenengan boten. Alhamdulillah. Niki perlu disuwun terus ya. Perlu disuwun. Nyuwun dumateng Allah Azza wa Jalla. Supados kula jenengan nalikane beribadah niki ikhlas krono Allah Azza wa Jalla. Nggih. Imanan wahtisaban. Napa faedah lan manfaate nalikane tiyang niku kiamu Ramadan sing dilandasi iman, dilandasi ikhtisab. Ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Di ngapura dosa sing wis kelewat. Iki tujuan kula njenengan. Kabeh kula njenengan kepengin dosane napa? Terhapus. Di antara amalan ingkang saged nggih ngapus dosa niku qiyamul lail fi Ramadan. Qiyamul lail fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam boten nyebutaken keistimewaan sing luar biasa qiyamul lail teng bulan-bulan sanes. Leres qiyamul lail teng bulan-bulan sanes niki enggak ada kemuliaan. Utama pujian saking Allah Subhanahu wa taala. Anangi qiyamul lail fi Ramadan niki lebih istimewa. Lebih istimewa. Iki sebab wonten hadis khusus sing nyebutaken masalah niki man qoma Ramadan iman waktu sabar khufira lahuma taqaddama min dhambi. Jelas saking hadis ini tapi wonten tapi ini mangga okay. Semakin turun wau dites. Wau pun teng awal-awal niki sinten sing saged napa niku petik buah bulan Ramadan ini. Wong sing memenuhi hak ngangge kesadaran sing wonten teng pribadi kula jenengan stabil. Ngangge kesela ing wong pancen jrone semangat. Niku seget apa? Langi niku kan nggih nyun sewu nggih. Fisikul jenengan, fisikul jenengan. Niki kan tergantung jrone iki. Akine. Ini kan Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza salahat salahal jasad wa idza fasadat fasadal jasad. Kulo berarti jroane kulo jenengan niku wonten penurunan, nek mboten semangat. Nggih. Soalnya dagangnya laris. Oh. Selera lah wong dewek. Nggih, lan iki kan traweh bareng. Jadi loyal mesti. Insyaallah nek ngrikine kenceng. Niku kenceng malih mangke. Dikencengi angel. Nggih. Istilah nek dikecingali dol. Dikencingi angel dol niku jenis. Nggih dikencingi ngangge napa? Ngangge niki. Nggih di antarané hadis niki wau. Dikencingi ngangge napa? Mangga dikencingi ngangge dalil-dalil hadis-hadis Nabi, Nabi alaihi salatu wasalam, idza dakhala al-ashru nalikane 10 terakhir bulan Ramadan. Ay qadu ahla gugah keluargane wasyadda mizarah ngencengaken ikat pinggange. Ini praktek sing dilampahi dening sinten Nabi justru teng buri-buri niki napa niki hadis-hadis niki sing saged maringi napa dorongan ning pancen nggih nyun sewu godaane 10 terakhir niki gelumpun luar biasa. Oke. Istilah Pak Marti, bocah-bocah urung pada gue petilan. Nabi orang mikirnya badan. Nggih, benteng hari zaman seniki, nggih, subhanallah, apa-apa gue badan. Dudu apa-apa gue Ramadan, dudu. Apa-apa gue badan. Umat dicat gue badan. Lah nggih sing biasa ora tuku virus ya tuku virus. Apa niku he? Lobi dana tersita pirang-pirang nggih napa? Mboten berarti mboten kenging. Mboten berarti mboten kenging tuku klambi anyar. Mboten berarti mboten kenging tuku sandal napa? Anyar wong pancen perintah Nabi kon bagus-bagusaken kan? Nggih. Ning aja nganti kelalen niki bulan Ramadan niku hake dipenuhi. Ngerti niku lho. Gimangga mboten masalah wong jenengan duwe. Nggih. Nggih wong nek badan ya nate HR. Niki mboten masalah mangga. Jenengan tuku klambi anyar mboten masalah. Jenengan ngecat omah mboten masalah. Ning napa terus ngecat omah mati wengi ngateke suk. Ki mulai le mboten. Ini kan keumumannya masyarakat kita. Ini ku apa ngobatan tapi. Jadi, bukan nganti orang dadi ini ya. Nganti orang dadi ini ya. Kurasanya ikhlas. Ini orang yang mulai. Ini kaya mau. Bahkan orang puasa pun bukan apa-apa. Nah ini kan pun jeruannya rusak nih. Dikencengnya angel dol. Nah ini kan berarti jeruannya ini kemudian apa? Pun rusak. Nah, ini kan perlu dicas nih. Perlu dicas malih. Terus nalikan itu yang aku ibadah. Ibadah apa mawon? Ini mboten duwe tujuan banda, mboten duwe tujuan kedudukan, mboten duwe tujuan pujian, mboten duwe tujuan pengalaman, mboten duwe tujuan niki. Ini cun sewu, jenengan sing pada sodakoh, niki teng bulan-bulan Ramadan, kalau secara pribadi ngemutakan pribadi ini, lan jenengan sedaya, jangan tidur tujuan, menko bisnis laris. dipuji wong. Lagi aja nganti duit tujuan nalingane bagi-bagi THR misalnya, aja nganti duit tujuan dunia, aja nganti duit tujuan banda, aja nganti duit tujuan-tujuan pujian-pujian sing lillah, sing mukhlis, sing murni ya, disebut jadi kan nyebut umatan Allah Azza wa Jalla. Lagi ini gini disebut nyebut jadi kan nyebut dumateng Allah Azza wa Jalla, ya Allah mugi panjenengan maringi keikhlasan kula nalikane kula beramal. Penting nyuwun sebab kabeh niku nek mboten dibantu dening Allah, mboten ditulung dening Allah, mboten di napa niku didorong dening Allah ikhlas kula njenengan mboten saged ikhlas nyuwun. Di samping niku usaha. Nggih, kemutan pengintikan dening Allah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya budun. Ingsun Allah taala ora nyipta jin lan manusa kejaba supaya ibadah mung maring ingsun tegese murni ibadahnya, sodakohnya, puasannya, nafane, Dewan? Kayak ini kemauan? Orang bisa baik. Ini terus mauan, berusaha, berusaha, berusaha. Insya Allah. Ini sebab zaman-zaman seni gini, subhanallah. Godaan wong menora ikhlas niku saking akeh. Jadi nek sodakoh ya dipamer-pamer na. Sodako sing paling bagus niku ngumpet-ngumpet wong liya ora padha ngerti tangan sing tangan tengen awet tangan kiwe ora ngerti min syiddati ikhlasi iki saking sebab napane ikhlas leres angel banget napane sik ikhlas iku jenenge sahabat ridwanullah alaihim ajmain niki ngakoni sing jenenge ikhlas niki amal sing paling angel napa malih ikhlas iku jenenge nggih. Ning tanpa ikhlas ibadah kula njenengan boten ditampi dening sinten. Allah Subhanahu wa taala. Eh. Terus ge. Aku ngamal ora ikhlas percuma. Lagi contohnya pripun? Siki nek aku ngamal ora ikhlas percuma. Nek dadi aku krasa. Contohnya misal ngoten nggih. Nek aku jamaah ora ikhlas riya aku krasa jamaah. Ngoten niku? Aku krasa jamaah. Nek niku nggih. Ikhlas panggungannya tengah hati ya. Ikhlas ini panggungannya tengah hati. Tengah hati. Berarti sing perlu didandani, perlu dikatakan, perlu diobati. Ini kenapa? Hati ini. Ini terus nih dengan jamaah. Terus ngobati hati ini. Terus ngobati hati ini. Terus ngobati hati ini. Ampun terus. Lah, orang tahu ikhlas amil. Orang tahu jamaah. Bahkan, kenapa sih percuma sholat? Suruh saya sholat, bawang ikhlas orang. Keliru sih ini. Terus sholat, terus jamaah, terus napa, tingkatakan keikhlasannya, tingkatakan ikhlasannya. Oke, kemutan ayat-ayat, wa ma khulaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, innamal a'mal bin niat lan sanes. Terus, wong kula ngembun sanjang wau. Para sahabat jihad saged. Jihad niku pimpinan. Ning ikhlas niku luwih abot daripada napa? Pun diakui dening sinten? Sahabat. Napa wali kelas e? Ning tetep wong niki syarat diterimani napa? Ibadah usaha ni. Keliru nek terus lah percuma. Keliru. Terus usaha. Di samping nyebut tempat yang sinten. Pinter ya Pak Martin ini kulinya apa contoh? Wow, kabeh tutune satu hati. Ini ku wangsulnya teng hati. Bukan masalah insyaallah ditulis satu hati. Asal sing penting apa? Nggih. Pancen sing paling bagus sing jenenge sedekah. Niku tangan tengen awake. Tangan kiwe. Ora roh iki gambaran saking napane. Ning ampun dipahami ora kena. Ampun berarti ora kena sedekah terang-terangan mboten. Bahkan ulama sebagian ulama maringi penjelasan. Nek pancen sedekah terang-terangan niku dibutuhkan, jenengan nyontoni men wong liya badan apa? Neru, mangke klebet ing dalam makna hadis mansana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Gara-gara jenengan nontoni wong-wong pada napa? Ini pun pembahasan isal sebutin penting kayak. Sebab pasti angel banget. Nih leres panjang nih angel banget. Nih nih surut diterima nih napa? Ibadah. Terus kulo jenengan niku di samping nyunah ibadah eh. Napa? Nafas. Ampun nganti kelalen iki. Pun, kita langsung teng pembahasan qiyamul Ramadan. Wa qiyamul Ramadan syamilun lis salati fi awwalil lail wa akhiri. Qiyamul Ramadan niki mencakup salat nang awal wengi lan nang akhir wengi. Wala lam ingang maknanipun nggih jenengan ajeng salat bar salat isya langsung mangke nunggu sejam male mangke nunggu rong jam male kayak gini. Kok niki wonten keluasan napa nih waktu nih terus ulama maringi keterangan waqiyamu ramadhan syamil lis sholati fi awil lail mencakup sholat nang awal iki keumumane kula njenengan nang awal wengi nggih nggih pun mboten salah pun leres tepat wa ala hadza fat tarawih min qiyami ramadhan fayambaghi alha wal i'tina biha wa ihtisab al ajr was sawab min Allah 'alayha wa ma hiya illa layal mahdudah yantasihuha yantahizuha al mu'minul aqil qabla wafatiha qabla fawatiha wa innama sumiyat tarawih li anna an-nas kanu yutiluna hajjan falamma sallu arba rakaat istarahu qila au qila dibun sudah kan lagi Salatut Tarawih min qiyami Ramadan. Istilah kula dengan tarawih. Tarawih niki bagian saking utawi istilah sane saking qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan. Sebab nek boten qiyamu Ramadan niki boten diistilahkan tarawih. Jadi sing diistilahkan tarawih niku nalikane qiyam Ramadan. Jadi kan boten diistilahkan kan? Nalikane bulan-bulan sanes terawih kan? Hah? Iki mulai, boten terawih. Istilahnya. Okay. Terus, terawih, niki min kiami Ramadan. Fayambahi al-khirs aliha. Mungkos seyukiani. Semangat ngelakoni kiam Ramadan. Terawih niki. Jaga, dijaga. Terus, usaha golet ganjaran. Sekang Allah Azza wa Jalla. Ampun ngantos dua tujuan-tujuan dunia. Ampun ngantos dua tujuan-tujuan napa? Kedudukan dan sanese. Nggih. Sebagian tiang niki ngelihat popularitas. Nalikane tarawih. Nggih, mungkin ngangge istilah tarling, mungkin apa. Nggih mboten masalah. Sing penting aja ngati tujuan apa? Tujuan-tujuan kedudukan. Ini biasanya dimanfaatkan dan yang sebagian tiang sih. Gue sing arep magang DPR apa-apa. Tahun ini kok Yang biasanya orang rajin kok rajin ini. Gewal hasil ya. Ampun ngantos dua tujuan dunia, ampun ngantos dua tujuan dunia. Kenapa niku? Kedudukan lan sanese. Sing niku urusan-urusan dunia. Oke, sing semangat jaga niku. Kiamu Ramadan tarawih. Niki mung sebulan. Sebulan tok. Oke. Sebab nek pun bar sebulan niki mboten dijenengi apa? Tarawih. Ki ampun ngantos ilang, ampun ngantos boten dilakoni. Sayang lah. Nggih, sayang. Dijenengi tarawih sebab menungsa. Rin kanu yutiluna hajjatan. Dawakaken salat tarawih dawa banget. Kullama sallu arba'a rakaat saben-saben salat patang rakaat istirahat. Istirahat sejenak. Jeda, wonten jeda nih, eh? Wonten istirahat. Wonten apa? Istirahat. Ini penting, sebab nek full terus keselen. Nek istirahat nek kesuwen ngantuk. Terus ya sedilah lah. Jadi umpamane istirahat gawe kopi diripit nggih mboten masalah. Umpama. Oke, senajan mboten umum teng mriki nggih. Sebab teng mriki nyuwun sewu pancen ya ora kesel. Wong tarawe ya ora kesel, lombok terus-terusan ya ora kesel. Ning niki sing digambaraken teng mriki wau niku kanu yutiluna hajjatan. Wong-wong niku padha ndawakaken ya murumontun kawupan. Nah, sebab kesel, patang rokangat kesel. Napa ajeng di gambel rokangat mangke patang rokangat langsung mangke istirahat. Niki sakit mawon. Sing penting mangke patang rokangat istirahat. Mangke patang rokangat istirahat. Sejenak. Wa kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam awwalu man sanna al-jama'ah fi salatu tarawih fil masjid. Nabi alaihi salatu wassalam niki sing ngawiti nyunahaken salat jama'ah ing dalam salat tarawih teng masjid. Summa tarakaha, terus ditinggalaken dening sinten? Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab Nabi khawatir mbok nganti niki diwajibaken ngala ummati. Ini kisah semacam bukti emane Nabi maring mulut. Emane Nabi maring sinten? Umate. Nabi niku eman banget maring sinten. Di antara bukti emane salat tarawih jamaah waktu niku. Niku mboten saben bengi Nabi terus salat tarawih ning pinten-pinten dalu. Terus ditinggalaken dening sinten? Nabi. Sebab Nabi khawatir mbok nganti napa? Diwajibake. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat teng masjid. La talailah nang birang-birang wengi. Wa sholla bi sholatihi nas. Nggih, sahabat-sahabat sami tumut napa? Sholat. Barang wis pirang-pirang wong wengi sing nomor 3 utawi nomor sekawan. Nabi mboten medal salat tarawih. Barang pun esuk dilehaken apa nggih basa Jawa niku. Nggih. Terus napa pangidikanipun Nabi faqatul ladzi sanatum. Qad ra'aitul ladzi sanatum. Teman-teman aku wis suruh apa sing kowe lakoni? Wong-wong pada semangat ngene-ngene. Falam yamna'ni minal khuruj ilaikum. Ora ana sing nyegah aku sekang mentu mari kowe kabeh illa anni khasitu kejaba aku kuatir antufrodo alaiku bok nganti salat tarawih iye diwajibaken mari kowe kabeh. Ini kan salah satu bukti apa nih kan dadi berat ini kewajib niki. Terus nek wajib niki makanya dadi apa Nabi sallallahu alaihi wasallam maringi penjelasan kaitanipun kalian kemuliaan keutamaan salatut tarawih. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutibalahu qiyamul lailah. Satemene wong sing qama ma'al imam qiyamul ramadan bareng-bareng imam. Berarti jamaah. Hatta yansarif, nganti rampung. Nganti napa? Rampung. Kutibalahu ditulis mbawong kue mau qiyamul lailah. Salat sewengi nutup. Salat sewengi nutup. Eman apa mboten eman? Nek ditinggalan. Sayang eman. Setengah jam lah, sejam lah karo warna-warnane lah, nggih. Lah nggih badai isa nganti rampung lah gampangane niku setengah jam acara niki lah niku nggih salat isa nggih mungkin saking mulai wudu salat isa nggih salat tarawih salat sunat mungkin dhewean nggih sing rokangan misale salat tarawih witir rampung nggih paling sejam lah kok mumpung banget Masyarakat hadirin barakallahu fikum. Dipun ngendikakaken dening ulama. Wahtalafa as-salafus shalih fi adadir rakaat. Ulama-ulama salaf. Salafus shalih. Iki berbeda pendapat ing dalam jumlah rakaat salat tarawih lan witir. Segede pahami? Ulama salaf salafus salih okay. Senes ulama-ulama senes niki ulama salafus salih niki berbeda pendapat ing dalam masalah jumlah rokaat fakila nonton sing berpendapat salat tarawih lan witir niki ihda wa arba'una rokaat 40 ji rokaat 40 ji rokaat. Orang payu ke? Wakilah sebagian pendapat nyebutakan tis'un wasalasun 30 sangat. Orang payu malih. Wakilah tis'un wa isrun wonten malih sing berpendapat sangalikur. Ora payu malih. Wakila salasun wa isrun. Telu likur. Payu nggih. Payu laris. Wakila tis wajar dan sebagian pendapat malih nyebutakan songolas orang melaku kemudian dilakukan yang enggak dianggap aneh ini kan pada pendapat sing telu likur ya pendapat sing pinten wae songolas nggih pendapat sing patang puluh ji nggih pendapat wakila salasu asyarah wakila telulas wakila ihda asyrah pendapat sanes semalih nyebutakan sulas wakila ghairu dalik nonton malih pendapat seliani gue mau gitu terus intine masalah jumlah rokaat niki warna-warna para ulama salaf ing dalam nentukaken ana sing sanjang sementen pun ngaten nggih Okay, kita tinggali penjelasan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Wa arjahu hadhihi al-aqwal, sekang pendapat-pendapat mau sing paling rajih iki menurut Syekh Ibn Utsaimin, innaha annaha ihda asyarah, 11 rakaat, au salasa asyrah, utawa 13 rakaat. Lima fi sahihain, berdasarkan hadis yang dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, an Aisyah, hadis saking Aisyah radhiyallahu anha, annaha su'ilat, Aisyah radhiyallahu anha dipuntang ledi, kaifa kanat salatun nabi fi Ramadan. Aisyah dipuntang ledi, pripun salatun nabi teng bulan Ramadan? Jawabannya Aisyah, makana yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaat. Nabi ora tau nambahi. Nabi ora nambahi ing dalam bulan Ramadan lan seliane bulan Ramadan ala 11 rakaat. Ora nambahi sekang 11 rakaat. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Ibnu Abbas nyebutaken radhiyallahu ta'ala anhuma, kanat salatun nabi, salate nabi, salatul lail, salasa asyrah rakaat, 13 rakaat. Rawahul Bukhari. Niki sing paling rajih. Sing paling apa? Roji. Al-Imamu Malik dan Al-Imamul Bukhari nyebutakan riwayat Anisya'id bin Yazid radhiyallahu anhu kala Amar Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Ubay Ibn Ka'b wa Tamiman Ad-Dari ayyakuma linnas bi'ihda asyrah rak'atan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu merintahkan dumateng sahabat Ubay bin Ka'ab lan Tamim Ad-Dari supaya qiyamu Ramadan bareng-bareng wong menungsa 11 rakaat. Wonten malih ingkang nyebutaken Umar waktu niku merintahkan 13, ya 13. Jadi iki memang wonten item-item riwayat. Lan sebagian ulama wonten sing nguataken pengendikanipun apa perintah Umar niki 13. Nah niki sing mungkin tidak dari sekian dalil. Jadi salat tarawih pinten 13. Nalikane salafus salihin ngamalaken salatut tarawih 11 rakaat, yutilunaha jiddan. Lakin dawakaken banget. Kan al-qari yaqra imam niki nalikane traweh 11 rakaat niku sing diwaca atusan ayat serakaat. Atus dipun sebutaken niki kunna salafus salihin nyeritakaken kunna naqdamidu alal asl, nanti sandaran nang apa niku asl niku tongkat. Saking dawane napa? Ngadeg. Saking dawane napa niku? Ngadeg. Nggih, niki bedane salafus salihin kalian zaman seniki. Wa hadza khilafu ma kana alaihi katsir minan nas al-yaum. Nah, niki perbedaan wong-wong biyen kalian menungsa zaman seniki. Hayya suyusalluna tarawih nalikane wong-wong siki pada sholat tarawih bisur'ah hadimah, cepet banget. Nggih, kula mireng pinten menit? 7 menit tenggara Jawa Timur nggih. Tenggudi daerah pundi niku? Blitar apa pundi? 7 menit 13 rakaat. Kinjeng cewek kalah. La ya'tuna bi la ya tuna fiha biwajibil huduk wa tumakninah. Eh, sama sekali mboten nonton tumakninah sing padahal tumakninah niku ruknun min arkanis sholah, salah jeneng rukun, sekarang rukun sholat. Ora sah sholat tanpa napa tumakninah. Coba bayangkan 7 menit jenengan melu sholat tiang singa niki. Sing kira-kira wong tua niku saged melu napa mboten? Wong bocah nomang iku pundal-pundal nggih. Nah, niki tradisi ratusan tahun yang lalu nggih dilestarikan. La haula wala quwata illa billah. Wong kliru kok dilestarikan. Oh, pinter. Lan bangga nggih. Bangga mboten? Bangga. Wonten media-media wonten niku. Bangga. Kenapa mboten dijenengi kelewehan niku? Disoting tersebar seluruh dunia. Mlebu internet sih. Nggih. La haula wala quwata illa billah. Bulan Ramadan sing mesine tiyang Ramadan sing donge lebih karo tiyang lan biasa nggih. Lah kok malah itu lanan kaya niki. Bayangaken 7 menit. Kalau sepintas nanti ningali, wah sekali tulanan niku teng videone nggih. La haula wala quwata illa billah. Pun njang malih. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah.